الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كتاب melanjutkan kembali pelajaran kita di Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah di hadis yang ke-7 tentang hadis ad-dinun nasihah, bahwa agama itu adalah nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam secara umum. Nasihat untuk Allah sudah kita bahas, barakallahu fikum, maksudnya adalah mentaati, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala berupa ketauhidan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk Rasulnya berupa kita mengikuti sunnah beliau alaihissalatu wassalam, ajaran beliau. Nasihat untuk kitabnya adalah dengan cara membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, yakni melakukan ketaatan, taat ulatil umur, mentaati pemerintah, penguasa kaum muslimin, dan mengingatkannya ketika mereka lupa, lalai atau salah, dan membantunya ketika mereka melakukan kebaikan. Itu namanya nasihat untuk kaum, untuk pemimpin kaum muslimin, dan nasihat untuk sesama kaum muslimin adalah bermuamalah dengan cara yang baik, berakhlak dengan kaum muslimin dengan akhlak mulia. Mudah-mudahan bisa dipahami, sekedar mengingatkan makna an-nasihah. An-nasihah itu adalah kemurnian, barakallahu fiik, keinginan baik. Kita lanjut mempelajari, barakallahu fiikum. Qala rahimah hafizahullahu ta'ala, ini syarahnya al-imam Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Wa qad sami'na anna ba'd al-muta'alimina yaqulu ad-du'a lahum minan nifaq aw yaqulu hadha yubarriru ma hum 'alaihi minal khata. Sebagian orang-orang yang muta'alimin, orang-orang sok alim, sebagian orang-orang yang sok alim mengatakan addu'a lahum minan nifaq, mendoakan pemerintah kaum muslimin itu termasuk kemunafikan. La haula wa la quwwata illa billah. Padahal pembahasan terbanyak tentang pemimpin kaum muslimin yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah pemimpin kaum muslimin yang zalim. Perhatikan baik-baik. Pemimpin kaum muslimin yang zalim, yang paling banyak pembahasan. Karena pembahasan tentang imamun adil, ya ma'ruf, barakallahu fikum, semua senang. Tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Pembahasan dengan imam yang adil, enak-enak saja kan, tidak ada yang perlu sikap khusus menyikapi mereka. Ini ma'ruf, mentaati mereka. Ya. Tapi yang menjadi pembahasan banyak dan bahkan dirinci oleh Rasulullah SAW adalah menyikapi pemerintah yang zalim. Karena boleh jadi sebagian orang enggan untuk taat. Barakallahu fiik. Sukanya memberontak. Baik. Padahal Rasulullah SAW sudah merinci. Isma' wa ati', hendaknya engkau mendengar dan taat. Barakallahu fiik. Walaupun zalimnya luar biasa. Dirinci oleh Rasulullah SAW. Lah sebagian orang-orang yang sok alim ini mengatakan mendoakan penguasa yang zalim itu termasuk kemunafikan. Barakallahu fiik. Mendoakan kebaikan maksudnya. Doa lahum, mendoakan kebaikan. Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk mereka. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan baik mereka. Ya Allah, dan seterusnya. Berikanlah para menteri, para pembantu yang saleh untuk mereka. Bukakanlah hati mereka ya Allah, berikanlah petunjuk. Namanya mendoakan penguasa dengan doa yang baik. Oh ya kullu hada yubarriru ma hum alaihi minal khata. Atau mereka mengatakan, oh mendoakan para penguasa yang zalim ini termasuk apa? Mengiyakan apa yang ada pada mereka dari kesalahan dan penyimpangan. Barakallahu. Yang namanya penguasa, siapa yang tidak pernah salah? Siapa yang tidak memiliki kekurangan dari kalangan penguasa ini? Ada saja kesalahannya, ada saja kekurangannya. Oleh karena itu didoakan mereka untuk semakin baik dan semakin baik. Naqulu lahu, maka kita katakan kepada orang-orang yang seperti ini, anta innama tad'u lahum bis-salahi wal istiqamah. Anda hanya diperintah untuk mendoakan para penguasa itu agar menjadi penguasa yang saleh, penguasa yang baik, dan menjadi penguasa yang istiqamah di atas kebaikan. Itu yang Anda diperintah. Barakallahu. Wa yaqulu ba'dhum aidan inna ad-du'a'a lahum min al-mudahana wa hadha lam yarid anissalah. Sebagian mereka mengatakan bahwa mendoakan penguasa yang zalim termasuk mudahana, berbahasa basi. Ini bukan bahasa basi, ini memang perintah syariat untuk taat kepada penguasa dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Sezalim apapun dia, doakan agar supaya menjadi baik. Jadi, sudah kita lewati pembahasan ini, ucapan Fudail bin Iyad. Lau alimtu anna li da'watan mustajaba la saraftu halis sultan. Fudail bin Iyad mengatakan, seandainya aku tahu bahwa ada di antara doa-doa aku yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mengkhususkan, memperuntukkan doaku itu yang pasti dikabulkan itu untuk para penguasa. Baik. Kenapa? Karena kalau penguasa baik, semuanya akan baik. Barakallahu fiik. Semuanya akan baik jika penguasa itu menjadi baik. Baik. Ini menunjukkan apa? Fikihnya rahimahullahu taala. Baik. Kebaikan kaum muslimin ya sesuai dengan kebaikannya para penguasa. Para penguasa itu yang menyetir negeri. Yang memprogramkan program-program. Backing ini, backing itu, backing ini, backing itu. Memprogramkan pendidikan yang bagus untuk kaum muslimin. Barakallahu fiik. Untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Buat ini, buat itu, macam-macam. Dimudahkan kebaikan-kebaikan. Makanya jika kaum muslim, pemimpin kaum muslimin baik, maka kaum muslimin juga akan baik semuanya insyaAllah. Maka doa untuk kebaikan kaum, pemimpin kaum muslim adalah satu yang mesti. Jadi bukan basa-basi mendoakan pemimpin kaum muslimin, tapi memang tuntutan. Wa hadza lam yarid anis salaf. Perbuatan, anggapan bahwa mendoakan penguasa itu untuk menjadi penguasa yang baik, dianggap itu mudah, ini bukan dari kalangan, bukan dari ucapan salafus saleh, bukan dari ajaran mereka. Naqulahu innan nasihata li a'immatil muslimina a'zamuhu ad-du'a lahum bis-shalah. Kita katakan, oh nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin yang paling agungnya adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Barakallahu. Itulah amalan Anda, usaha Anda yang terbaik untuk pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Wa qad warada an salafi annahum kanu yad'una li wulatil umur hatta annahum nassu annahu yud'a lahum fi khutabil jum'i wal a'yadi fa hadha amrun ma'rufun 'indal ummati wa la yunkiruhu illa jahil aw man fi qalbihi ghillun wa hiqdun. Kita katakan bahwa nasihat untuk para imam kaum muslimin atau penguasa kaum muslimin adamuha adalah mendoakan. Bentuk nasihat Anda untuk penguasa adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan warid dari salafus saleh anhum kanu yad'una li wulatil umur. Dari zaman dahulu pemimpin yakni ulama kaum muslimin mendoakan penguasa-penguasa mereka supaya menjadi penguasa yang baik. Hatta annahum nasu annahu yud'a lahum fi khutabil jum'a wal a'yad. Bahkan dinaskan oleh mereka bahwa mereka para a'immah kita, para ulama kita mendoakan penguasa pemimpin kaum muslimin di dalam khutbah-khutbah Jumat mereka dan khutbah-khutbah Id mereka. Allahumma aslih ulata umurina. Ya kan? Antum biasa dengar doa-doa para khatib, Allahumma aslih ulata umurina, ya Allah perbaikilah, berikanlah hidayah untuk mereka, jadikanlah mereka orang-orang yang saleh. Ini penguasa-penguasa kami. Barakallahu fiikum. Ini termasuk di antara doa-doa di dalam khutbah. Fahada amru ma'rufun 'indal ummah. Ini perkara yang dikenali di dalam umat ini, pada umat ini. Wala yunkiru illa jahil, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang bodoh. Aw man fi qalbihi ghillun wa hiqd, atau orang-orang yang ada dalam hati mereka adalah ghil, kedengkian. Barakallahu fiik. Dan hiq. Qala wa 'ammatihim, adapun nasihat untuk orang-orang awam kaum muslimin. Wa nasihatu li 'ammatil muslimin takunu bis-sidqi fi al-mu'amalati. Baik, nasihat untuk kaum muslimin adalah dengan cara berlaku jujur dalam muamalah. Tidak ada dusta, tidak ada tipu di antara kita. Ketika kita bermuamalah, ketika kita jual beli, ketika kita kontrak, ketika kita sewa dan seterusnya. Barakallahu fiik. Ammal ladzi yaghishul muslimina fil bai'i wasyira'i wal muamalati faqad khanahum wa lam yansah lahum. Adapun orang-orang yang menipu kaum muslimin di dalam jual beli mereka dan muamalah mereka, maka sungguh mereka telah menipu kaum muslimin dan tidak melakukan nusih, tidak berlaku nasihat terhadap kaum muslimin. Barakallahu fiik. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ghashana falaysa minna. Kata Rasulullah, barang siapa yang menipu kami maka bukan dari golongan kami. Kadzalika minan nasihati li 'ammatil muslimina da'watuhum ila Allah, termasuk nasihat, sikap baik terhadap kaum muslimin adalah mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bid'awatihim ila islahi ma indahum minal khalal, mengajak mereka untuk memperbaiki apa yang kurang pada mereka, yang tidak sholat diajak untuk sholat, yang tidak melakukan zakat diajak untuk melakukan zakat, yang belum haji diajak untuk melakukan ibadah haji dan seterusnya. Diajak belajar, wa bayani ma yajhaluna min umuri dinihim, dan menerangkan kepada mereka apa yang mereka tidak tahu dari urusan agama. Jangan kira bahwa orang-orang itu sudah mengetahui semuanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Barakallahu fiik. Sehingga menghalangi kita untuk menasihatinya, untuk mengingatkannya atau mengajarinya. Dia mengatakan, "Ya kok sudah tahu?" Hatta dia sudah tahu, boleh jadi dia lupa. Kalau Anda melihat padanya sesuatu dari kekurangan, ingatkan dia, nasihati dia. Barakallahu fiik. Boleh jadi dia lupa atau memang dia tidak tahu. Barakallahu fiik. Wa minan nasihati lahum aidan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bituruki syar'iyyah. Termasuk nasihat terhadap sesama kaum muslimin adalah mengajak mereka kepada perbuatan ma'ruf, melarang mereka dari kemungkaran dengan cara yang syar'i, dengan cara yang sesuai dengan tuntunan syariat. Amma law turikatil munkarat wal akhta'u biduni an tu'alaja fa hadza minal fish. Adapun kalau kemungkaran itu dibiarkan, kesalahan itu dibiarkan, tidak diperbaiki, maka ini termasuk gish, menipu. Barakallahu fiik. Dengan diamnya dia, ini termasuk, dia diam, berarti boleh-boleh saja. Tidak bisa, harus dinasihat. Lakinal insana yakumu bima yastati, akan tetapi setiap orang hendaknya melakukan tugas ini sesuai dengan kemampuan dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia mengingkarinya dengan tangan. Fa illam yastati fa alaihi fa bi lisanihi, kalau dia tidak mampu dengan tangannya maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbihi, kalau dia tidak mampu maka dengan kalbunya. Wa dzalika dha'ful iman, dan inilah selemah-lemah iman. Maka semuanya, man ini siapapun, hatta dia yang terjerumus sekalipun ke dalam kemungkaran itu, dia sesama pelaku kemungkaran harus saling menasihati, saling mengingat. Barakallahu fiik. Baik. Dan jangan ada yang mengatakan, "Oh, ngana leh? Ya orang lu semua sama, salah." Barakallahu fiik. Ketika ada, "Ngajam bagatingan." "Ngana leh jam bagati?" Betul, no? Dua-duanya itu saling mengingatkan. Barakallahu fiikum. Baik. Kenapa? Karena kapan saling mendiamkan, mereka terjerumus dua-duanya dalam kesalahan. Barakallahu fiikum. Dua-duanya terjerumus ke dalam dua kesalahan. Barakallahu fiikum. Sama-sama melakukan perbuatan syurbul khamr dan sama-sama mendiamkan kesalahan. Barakallahu fiikum. Baik. Jangan ada mengatakan bahwa diam juga ngana jual le ngana le baking. Ada. Barakallahu fiikum. Baik, orang sama-sama baking, orang sama-sama harus amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fiikum. La haula wala quwwata illa billah. Karena semuanya bukan cuma para dai, bukan cuma orang-orang saleh. Siapapun di sini man. Barakallahu fiikum. Siapapun man ra'a ya Rasulullah, siapapun di antara kalian yang melihat kemungkar, dia memiliki kewajiban untuk ingkar mungkar. Pantat tungkir mungkar bihasa bistita'ati. Tinggal ya setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Ingkana laka sultah wa wilayah tungkiru biliyad. Kalau engkau memiliki kekuasaan, memiliki wilayah, engkau bisa merubahnya dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Ingkana laka sultah tungkiru bilisani bilisani bil bayani wa da'wah. Kalau engkau tidak memiliki kekuasaan, ya engkau dengan nasihat, dengan lisan, dengan ucapan yang bagus. Wa in kunta la taqdiru ala dhalika tunkirhu bi qalbika. Kalau juga itu tidak mampu untuk engkau lakukan karena engkau khawatir mungkin, barakallahu fik, maka engkau minimalnya mengingkarinya dengan hatimu. Jangan mengiyakan. Barakallahu fik. Bil lisan bil bayan. Jikalau engkau ta'id an ahlihi, kau mengingkarinya dengan lisan di lisanmu, kalau tidak mampu dengan hatimu dan kau menjauhinya. Wa an amakinil munkar, dan kau menjauhkan diri dari tempat-tempat kemungkaran. Wa tanju bi nafsika 'alal aqal, minimal engkau menyelamatkan dirimu dari ikut-ikutan. Wa min nasihi wa minan nasihati lil 'ammati li 'ammatil muslimina an tadulla akhaka wa turshiduhu idza istasyaraka wa talaba minkan nasiha. Termasuk nasihat untuk kaum muslimin, engkau menunjungi mereka, memberikan saran, mengarahkan mereka. Kalau mereka meminta saran kepada engkau, minta nasihat kepada engkau, berikan nasihat. Ayastansihuka. Ida arada ayyata zawwaj. Misalnya ketika dia pengen menikah, dia minta nasihat kepada engkau bagaimana. Au yuzawwiju ahada, atau dia minta nasihat bagaimana kalau saya nikahkan si fulan dengan si fulana. Au yusyarika ahada, atau kongsi. Au yusafir ma ahadin, atau melakukan safar dengan orang tertentu. Au yuwalli au yuwakilu ahada, atau menyerahkan urusan atau mewakilkan urusan kepada seseorang. Fal wajibu alaika an taqula lahu ma ta'lamuhu min hadha syakhs. Kalau ada seorang mengatakan, ya akhi bagaimana, anda pengen nikah dengan si fulana. Bagaimana si fulana Ustaz? Atau ya akhi, jangan nikahi si fulana. Atau ada orang yang mendatangi, bagaimana ya akhi ini si fulan datang untuk melamar putri anak. Bagaimana dia orangnya ini? Oh jangan dia. Misalnya. Atau oh sebetulnya itu, bagus, orang itu bagus. Itu namanya munasah. Menasihati atau memberikan saran, dukungan. Anak punya modal ini bagaimana? Anak pengen muamalah dengan si fulan. Bagaimana pendapatmu tentang si fulan kerjasama ini? Oh jangan. Dia betul baik dah palian, oh, rajin sholat. Mal kalau urusan doi, oh jangan. Nyak betul dia. Beberapa orang dia keok orang gara-gara dia. Dia bicara betul halus sekali dia bicara. Mal kalau cerita doi, ini boleh ya. Barakallahu fiikum. Baik. Al-muhim anda memberikan isyarat atau memberikan arahan-arahan yang terbaik untuknya, yang anda ketahui. Baik. Barakallahu fiikum. Apakah masalah mewakilkan atau masalah menikahkan atau masalah kerjasama atau apapun. Kalau dia minta nasihat kepada engkau, maka berikanlah tanggapanmu, nasihatmu, arahanmu kepada ia sesuai dengan apa yang kau ketahui. Barakallahu fiik. Wa tubayyin lahu idza kana yasluhu aw la yasluhu. Kau terangkan bagus atau tidak, boleh atau tidak, cocok atau tidak. Barakallahu fiik. Karena terkadang ada orang yang subhanallah, bagus cara bicaranya, lembut, memelas kelihatannya. Tapi kalau urusan duit, ala subhanallah. Bukan mungkin keinginan dia untuk menipu, bukan. Tapi dia sebenarnya dia tidak tahu kerja. Paham barakallahu fiik? Dia tidak bisa kerja. Baik. Kerja dia tidak sesuai dengan ilmu. Paham? Barakallahu fiik. Maksudnya kerja di sini ya kerja duniawi ya. Karena semua kerjaan itu butuh ilmu. Barakallahu fiik. Mau berdagang, dia harus tahu ilmu berdagang. Bagaimana bagusnya. Baik. Dia mau cocok tanam, dia harus belajar bagaimana cara bercocok tanam, beternak, bisnis, macam-macam. Ini semuanya ada ilmunya. Bukan terjun di dalam satu bidang, kemudian dia kosong. Tapi kemudian dia sudah bawa uangnya orang, orang berdagang juta orang. Barakallahu fiik, dagang bagaimana? Ini modal banyak ini. Allahu musta'an. Mau kongsi dalam urusan dagang, ternyata dia tidak tahu. Atau bisnis ini, bisnis itu. Ada orang datang ke Anda untuk minta nasihat, maka terangkan. La yasluhu wa la tujamil ahadan bidzalika. Oh, dia tidak pantas, sampaikan tidak pantas. Dan jangan mujamalah, berbahasa basi. Tidak enak, perasaan, dan seterusnya. Karena kalau jamalta wa satarta ma inda hada asy-syakhsi alladhi yastasyiruka bihi sara hada gisya. Kalau dia mengatakan, "Eh, gimana ini? Ana mau bisnis dengan si fulan, dia minta ana kongsi dengan dia dalam urusan ini. Bagaimana dia?" Kalau Anda tahu orang ini tidak becus dalam urusannya, ya, sampaikan, jangan. Barakallahu fiik. Jangan merasa tidak enak, tidak apa. Allahul musta'an. Sampaikan. Jangan, oh dia salafi dia. Salafi kalau dia memang dia suka bawa utang konyak bayar. Siapapun barakallahu fiik. Karena kalau jamal tawasatar tama inda hada syaksi alladhi yastashiru kabihi sara hada gishan liqoli sallallahu alaihi wasallam wa man ashara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna rusda bi ghairi faqad khana. Barang siapa yang memberi saran-saran, ashar ini saran-saran kepada saudaranya dengan perkara yang dia tahu bahwa yang terbaik bukan di situ, bukan itu. Ada yang bagaimana? Kemudian dia memberi syarat, memberi saran-saran, arahan yang kebalikannya itu ternyata lebih bagus. Tapi dia sarankan ini, maka sungguh dia telah menipunya, dia telah mengkhianati. Barakallahu fiik. Dia mengatakan, oh yo boleh itu, padahal tidak boleh, tidak bagus. Baik. Walaysa hadza minal ghibah. Dan ketika kita diminta pendapatnya tentang masalah ini, masalah itu, tentang seseorang, urusan dia, masalah utang piutang, masalah kerjasama, masalah pernikahan, masalah akhlak, masalah, kemudian kita sampaikan apa adanya, ini bukanlah termasuk ghibah. Ingat, bukan ghibah. Bal hadza minan nasihah, bahkan ini termasuk nasihat. Amma idza lam tubayyin lahu faqad ghashashtahu. Bahkan justru ketika engkau tidak menerangkan apa adanya, berarti engkau telah menipu. Yanahu fawadal amra ilaika fi hadzal amr. Kenapa? Karena pada saat itu dia telah menyerahkan urusannya kepada engkau. Ia tidaknya sesuai dengan apa yang kau arahkan. Ya akhi, ana mau usaha dengan si fulan ini. Bagaimana orang? Padahal Anda tahu orang itu tidak bagus diajak muamalah. Kemudian Anda mengatakan, oh boleh Jo, backing Jo. Dia itu boleh dia. Ya walaupun sedikit ada anu ya. Mar boleh Jo. Padahal semestinya Anda mengatakan, jangan. Barakallahu. So, banyak orang yang kerja sama dengan dia. Ya betul DP usaha kasihan. Mati itu doi 10 juta, 20 juta, 30 juta. Nyanda dan tetap pulang. Barakallahu fiik. Ya sebenarnya harus disampaikan seperti itu. Kalau enggak, maka Anda telah menipu. Maka analizaman alaika antubayyana lahu ma indak. Maka wajib bagi engkau untuk menyampaikan apa adanya. Barakallahu fiik. Si fulan itu enggak bagus diajak muamalah. Tapi barakallahu fiik. Tidak usah cerita rajin sholatnya barakallahu fikum atau suka membantu atau yang lainnya, jangan. Itu bukan pembahasan Anda. Pembahasan Anda adalah apa? Boleh tidak diajak muamalah atau tidak? Barakallahu fikum. Wa hadha minan nasihati li 'ammatil muslimin, termasuk nasihat untuk orang-orang secara umum kaum muslimin. Wal masyuratu fi ma bainahum, termasuk musyawarah. Fahadha al-hadithu min jawami al-kalim allati utiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk jawami ul-kalim. Kalimat yang jami'. Kata-katanya pendek, sederhana, tapi maknanya luas dan dalam. Ad-dinu kulluhu huwa an-nasihah. Maka agama ini semuanya adalah nasihat. Ad-dinu nasihah. Barakallahu fiik. Wa li hadha qala ad-dinu nasihah. Alladhi laysa 'indahu nasihatun abadan laysa 'indahu. Maka kalau ada orang tidak ada nasihatnya, maka tidak ada agamanya. Wa in kana indahu naqsun in nasihati sara indahu naqsun fi din. Kalau ada kekurangan pada nasihatnya, berarti ada kekurangan pada agamanya. Fadinu yakmulu wa yanqusu wa yazulu bisababi adamin nasihati aw nuqsani. Maka agama itu akan menjadi sempurna atau kurang atau bahkan hilang sesuai dengan nasihat yang ada pada dia. Kalau nasihatnya sempurna, berarti agamanya sempurna. Nasihatnya kurang, berarti agamanya kurang. Kalau nasihatnya tidak ada, berarti tidak ada agamanya. Itu kesimpulannya barakallahu. Kita cukup sampai sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.